ini tak mampu untuk membuatku lupakan wajahmu, untuk membuatku lupakan senyummu. Betapa jiwa ini ingin bertemu, sekalipun habis air mataku, aku kan terus menanti. Untuk membuatku lupakan senyummu.